Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala. Babu tarhil imam al-mas'alata ala ashabihi. Bab seorang imam, seorang alim melemparkan suatu pertanyaan kepada murid-muridnya, liyakhtabira ma indahum minal ilm, untuk menguji, mengetes ilmu yang ada pada mereka. Ini babnya, bab seorang imam yatrahul mas'alah, dia melemparkan permasalahan, mengajukan permasalahan, menanyakan permasalahan kepada murid-muridnya dengan tujuan untuk ikhtibar, mengetes, menguji kemampuan ilmunya. Wa hadha ikhwan fiddin a'azzakumullah, kama sayati hadisnya dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, ini merupakan kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam upaya ta'limul ilm, mempelajari atau mengajarkan ilmu. Tidak monoton hanya menyampaikan bicara terus, tidak. Tetapi diselingi dengan soal wa jawab. Beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyampaikan pertanyaan, menanyai murid-muridnya, fulan wa fulan wa fulan wa hakadha. Dan ini khonafitina azakumullah, upaya yang mujarab untuk lebih memahamkan sang murid tadi ilmu yang diajarkan. Di antara contohnya nanti disebutkan dalam riwayat ini. Contoh yang lain ialah seperti hadis ketika Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu membonceng atau dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas himar keledai. Ini Mu'ad bin Jabal bonceng Rasul. Bonceng apa dibonceng? Dibonceng gitu ya. Ini Rasulullah membonceng Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu di atas himar keledai. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Mu'ad." Wahai Mu'ad. Jawab, labbaika wa sa'daika ya Rasulullah. Qala ya Mu'ad, labbaika wa sa'daika ya Rasulullah. Qala ya Mu'ad, qala labbaika wa sa'daika ya Rasulullah. Dipanggil tiga kali, tujuannya supaya murid tadi atau pendengar tadi betul-betul serius memperhatikan apa yang akan disampaikan oleh gurunya, oleh sang alim tadi. Dan kemudian disampaikan dalam bentuk pertanyaan, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa haqqul 'ibadi 'alallah. Soal ya ikhwan, pertanyaan disampaikan kepada Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, apa kamu tahu wahai Mu'adz, apa hak Allah yang wajib ditunaikan oleh hamba-hambanya dan hak hamba yang ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dalam bentuk pertanyaan ya ikhwan. Dia menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Wallahu a'lam, saya enggak tahu. Baru kemudian disampaikan jawabannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa hadza katsir ya ikhwan. Contohnya sangat banyak sekali. Dalam riwayat-riwayat hadisnya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau biasa memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada para sahabatnya untuk mengetahui kadar keilmuannya, kadar pemahamannya, dan juga dalam rangka untuk semakin memantapkan ilmu tadi dalam hati-hati mereka dalam bentuk pertanyaan. Bahkan tidak jarang Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjawab pertanyaan seseorang juga dalam bentuk pertanyaan ulang. Ada orang bertanya tentang suatu permasalahan, dijawab dalam bentuk pertanyaan pula. Itu semuanya khanafitin azakumullah untuk mengembangkan wawasan dan pikiran para santrinya, murid-muridnya, sehingga dengan soal tadi itu dia akan bisa menjawab pertanyaan dia sendiri. Contohnya disebutkan dalam sebuah hadis, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bersama dengan para sahabatnya, datang seorang pemuda. Pemuda ya, Pak. Hah? Datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Ya Rasulullah, i'zan li fiz zina." Bayanglah. Wahai Rasulullah SAW, beri saya dispensasi, izin untuk berzina. Ya apa ya? Kamu tanya kayak gini, apa jawabannya? Hah? Mungkin kalau kita tanya seperti ini, langsung murup itu. Hah? Langsung nyeng kepala kita, apa? Lanang apa ini? Hah? Laki-laki apa ini kok kemudian minta izin berzina ini? Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam justru melontarkan pertanyaan-pertanyaan kepada pemuda tadi, yang justru dengan pertanyaan tadi itu pula sang pemuda itu tahu jawabannya dan kemudian dia merasa benci dengan yang namanya perzinaan. Rasulullah balik bertanya, "Atuhibbuhu li ummik?" Apa kamu, wahai pemuda, kamu menyukai perzinaan tadi terjadi pada ibumu? Apa jawabannya, Ikhwan? Alhamdulillah, enggak mau ibu saya dizinai. Enggak mau saya. Mulai dia, terbuka wawasan dia. Terbuka image-nya dia. Ngerti dia, ternyata zina itu perkara yang sangat mengerikan, sangat kotor, dosanya sangat besar. Dengan pertanyaan tadi, "Atuhibbuhu li ummik?" Apa kamu menginginkan itu untuk ibumu? Dia mengatakan, "La ya Rasulullah, saya enggak mau itu." Tambahi lagi, "Atuhibbuhu li ibnatik?" Apa kamu suka itu terjadi untuk putrimu? Dia mengatakan, "La ya Rasulullah." Tambahi lagi, "Atuhibbuhu li ukhtik?" Apa kamu menginginkan terjadi pada saudarimu? Alhamdulillah ya Rasulullah. Terus semakin dia mengkeret, semakin dia membenci, benci akan yang namanya zina dengan pertanyaan tadi. Terus begitu, "Atuhibbuhu li ammatik, atuhibbuhu li khalatik?" Apa kamu suka itu terjadi pada bibik kamu, budimu, atau yang semisalnya? Alhamdulillah. Sehingga dengan lontaran-lontaran pertanyaan tadi, khanafitin azakumullah, langsung terjawab keinginan dan pertanyaan orang tadi, pemuda itu tadi yang minta dispensasi untuk berzina dikarenakan tensinya yang sangat tinggi, tegangannya itu luar biasa, ribuan watt. Sehingga dengan lontaran pertanyaan tadi dia pun tahu bahwasanya yang namanya zina ialah haram dan sangat kotor, sangat mengerikan, sangat besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan pertanyaan saja. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil dia, "Udnuh," panggil. Mendekat ke sini. Mendekat, kemudian ditepuk dadanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil doakan, "Allahumma fir lahu wa tsabbit qalbah." Ya Allah, ampunilah dia dan teguhkanlah hatinya. Ya kata ya. Sehingga betul-betul tarhul masalah, melontarkan permasalahan, pertanyaan-pertanyaan kepada talabatul ilm, para pencari ilmu, itu betul-betul memiliki pengaruh yang luar biasa dalam ta'lim, dalam pengajaran ilmu. Tariqah ini pula Cara ini pula khanafitina azakumullah yang juga ditempuh oleh para ulama kita. Tamam? Ditempuh oleh para ulama kita ahlu hadis dulu maupun sekarang. Tamam? Dalam durus pelajaran-pelajarannya Syekh bin Utsaimin misalkan sering beliau bertanya kepada murid-muridnya, "Aindak ya fulan? Apa tadi? Aindak ya fulan? Bagaimana ini? Ha kamu ya fulan? Bagaimana masalah ini? Ha kamu ya fulan?" Oh, kata. Sehingga hidup suasananya ya. Demikian pula di durus, di pelajaran-pelajarannya Al-Allamah Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu taala wa ghafaralah, juga demikian. Penuh dengan yang namanya as'ilah. Apalagi beliau tidak hanya di durus ammah, di pelajaran-pelajaran umum, bahkan di luar pelajaran sekalipun, beliau sering bertanya kepada murid-muridnya, menanyai murid-muridnya masalah keilmuan. Hadatsani Abu Abdullah Al-Wadi'i rahimahullahu taala, hafizahullahu taala wa ra'ah. Abu Abdullah Al-Wadi'i Adil Ibn Miqwad. Tamam, Abu Abdullah Al-Wadi'i salah seorang dari kabilah Wada'ah, kabilahnya Syekh rahimahullahu taala. Ya, ini muridnya Syekh. Menceritakan kepada kita bahwasanya pernah Syekh rahimahullahu taala berobat ke Hudaidah, Yaman. Hudaidah itu termasuk pantai ya, ikhwan. Dekat pantai. Berobat ke sana. Sampai di Hudaidah, di samping berobat dan menunggu pengobatan, beliau mengadakan muhadharah, mengadakan ceramah-ceramah soal wa jawab dengan talabatul ilm. Pagi harinya beliau mengajak beberapa santrinya, di antaranya ialah Syekhuna Abu Amr tadi itu, mengajak untuk berenang. Ya Allah, kita berenang ke laut. Gitu. Wah, semangat Evan. Syekh yang maju berenang ke laut, langsung banyak yang ikut katanya. Ah, ketepian, berenang. Ah, kata Syekh, kita berenang dari sini sampai ke batu besar yang agak ke tengah itu. Tamam? Gambaran dia pantai, Pantai Tuban. Allah Ustaz. Baik. Benang ya, dalam keadaan ombaknya luar biasa, agak tinggi begitu. Hah, berenang. Yang lainnya pada mundur. Enggak kuat mencapai sasaran yang diinginkan oleh Syekh. Banyak yang mundur. Enggak kuat ya, pada kelelahan gitu. Tapi Syekh terus berenangnya maju dengan beberapa ikho yang lainnya sampai ke tepian tadi, apa ke batu tadi itu, naik di atasnya telentang sambil ketawa-ketawa begitu, yathak. Hah? Santai, tenang begitu. Sementara talba yang lainnya sudah ketar-ketir. Hah? Di batu itu ketar-ketir, ombaknya yang terus begitu menerpa batu tadi itu. Deruan ombak yang luar biasa tadi sudah ketar-ketir di. Iya, ombak yang banyak seperti itu. Syekh dengan tenang ketawa begitu. Dalam keadaan seperti itu, khana fitina asakumullah, Syekh bertanya, "Aindak ya khana adil?" Langsung Allah ya Syekh, katanya, ini orang kita lagi mikiri ombak yang sedang berderu seperti ini, ditanya. Allah musta'an, katanya adil. "Aindak ya khana adil?" Ditanya masalah nahu. Syekh jago nahu ya ikhwan. Masalah demikian, begini. Katanya lah adil, wallahi ya ikhwan, sampai sekarang nempel di kepala saya pertanyaan dan jawabannya sekaligus. Masya Allah. Bayangkan, dalam seperti itu ya, beliau sambil telentang begitu, apa namanya, sambil tersenyum, tertawa begitu. Aindak ya fulan, apa hukumnya ini? Aindak ya fulan, bagaimana ini, bagaimana itu? Masya Allah, ada Syekh luar biasa ya. Hah? Nah, dan itu betul-betul sangat membekas di hati para murid-muridnya. Betul-betul kenangan manis yang tidak bisa dilupakan. Pertanyaan ilmu dengan jawabannya sekaligus. Aywa. Dan rata-rata ikhwan fillah azakumullah, di kalangan ikhwan kita, teman-teman kita yang di sana yang belajar di Yaman sana dan ditanya sama syekh, itu mesti ingat saya dulu pernah ditanya sama syekh demikian pertanyaannya, demikian jawabannya. Seiling gitu. Hah? Saking seringnya dan saking apa namanya luar biasanya beliau dalam menanamkan ilmu kepada murid-muridnya. Apalagi yang pas tidak bisa jawab. Ya wait. Hendak ya fulan gitu. Apa hukumnya begini begini begini begini? Saya jawab apa? Syekh itu malu aja dia. Enggak usah jawab gimana ini akhirnya. Apalagi orang Indonesia. Masyaallah. Hah, kata-katanya Syekh, Indonesianya ikhwan, mereka pemalu katanya. Hah, mereka pemalu. Oke, kita orang jawab, bukan pemalu sih, enggak bisa. Hah? Ya, emang enggak bisa, bukannya pemalu. Nah katanya, Masya Allah, tentu ingat itu. Saya bukan tanya demikian, enggak bisa jawabannya demikian. Wah, demikian pula ya, fa nabitin azakumullah, diteruskan. Arqa yang seperti itu oleh Syekhuna Abu Abdurrahman Yahya bin Ali Al-Hajuri hafizahullahu taala wa ra'ah. Wa hadha termasuk tariqah yang thayyibah, yang bagus sekali untuk menanamkan ilmu kepada talabatul ilmi. Mafhum? Mafhum. Sekarang kita baca hadisnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Khalid ibnu Makhlad Khalid ibn Makhlad Al-Qutwani dengan ta Al-Qutwani. Rawi ini kana bitina azakumullah lahu manakir, memiliki beberapa riwayat-riwayat yang diingkari oleh para ulama. Di antaranya ialah hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadisun qudsi. Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Nah, kata ikhwan, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi waliku, kata Allah, maka saya umumkan perang dengan dia. Sampai itu yang panjang itu. Hadis hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dari jalan Khalid bin Makhlad Al-Qutwani tadi. Tamam? Naam ya ikhwan. Dalam keadaan Khalid ini memiliki manakir, riwayat-riwayat yang diingkari oleh para ulama. Namun khana fitina azakumullah, dikarenakan hadis ini diriwayatkan, dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, maka tidak ada seorang pun imam yang berani untuk mengkritiknya. Sampai Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala menegaskan ketika menyebutkan tarjamah biografinya rawi ini tadi. Beliau mengatakan setelah menyebutkan riwayat tadi, beliau mengatakan laula haibatus sahih, laula haibatus sahih la dzakartuhu min manakirih. Katanya Adz-Dzahabi, kalau bukan karena kita apa namanya? Kalau bukan karena kewibawaan kitab sahih, kalau bukan karena kewibawaan kitab sahih, ini saya hadis tadi saya sebutkan dalam manakir rawi ini. Hadis-hadis yang diingkari oleh atas rawi tadi itu. Paham ini ya? Namun dikarenakan riwayat ini, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb, barang siapa yang memusuhi waliku maka aku akan memerangi dia, mengumumkan perang dengan dia. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya, maka tidak ada seorang pun imam yang berani untuk mengkritiknya. Ha kata ya. Ada Khalid bin Makhrad Al-Qutwani. Sehingga kalau rawi ini hadisnya dikeluarkan selain Al-Bukhari atau selain Muslim, maka perlu ditengok kembali keabsahannya. Paham ya? Ini apabila dikeluarkan oleh selain Bukhari Muslim, atau dia meriwayatkan dari gurunya yang selain Sulaiman bin Bilal. Ini faedah. Tamam? Atau dia meriwayatkan hadis dari gurunya yang selain Sulaiman bin Bilal. Artinya, kalau riwayat orang ini disebutkan dalam Sahih Bukhari, maka enggak ada masalah. Paham ya? Atau disebutkan dalam Sahih Muslim, enggak ada masalah. Atau disebutkan dalam buku-buku yang lainnya dari jalan Sulaiman bin Bilal. Artinya dia meriwayatkan dari Sulaiman bin Bilal, enggak ada masalah. Jadi paham ya? Adapun yang selain ini, maka rawi satu ini Khalid bin Makhlad Al-Qutwani ini menjadi perbincangan serius di kalangan para ulama ahli hadis. Qala haddatsana Sulaiman. Sulaiman bin siapa ini ya Saif? Lupa. Baru sebutkan lali mana? Sulaiman bin Min. Sulaiman ibnu Bilal. Tadi itu sebutkan. Tamam? Khalid bin Makhlad itu meriwayatkan dari gurunya yang bernama Sulaiman ibnu Bilal. Paham ya? Dan ini ikhwan fillah azakumullah. Seringkali demikian. Kalau kamu amati riwayat-riwayat Khalid bin Makhlad dalam Sahih Bukhari atau dalam Sahih Muslim secara khusus, itu pasti melalui jalannya Sulaiman bin Bilal, enggak ada lagi yang lain. Tamam, sebab Khalid ini cukup lumayan bila meriwayatkan hadis dari Sulaiman ibnu Bilal. Qala haddathana Abdullah ibn Dinar an ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma an an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, inna min asy-syajari, sesungguhnya dari pohon-pohon yang ada ini, syajaratan, ada sebuah pohon, la yasqutu waraquha, tidak gugur daunnya, tidak jatuh daunnya, wa innaha mathalul muslim, dan sesungguhnya keadaan pohon tadi ialah permisalan untuk orang muslim, orang mukmin. Hadithuni mahi, hadza wa syahid. Hadithuni mahi, nah, coba ceritakan kepada aku, pohon apa itu? Ini letak sisi pendalilannya Al-Bukhari membawakan hadith ini dalam bab tadi. Kalimat hadithuni mahi, nah, coba, nah, kalian semuanya kamu jawab, sebutkan pohon apa kira-kira itu. Itu namanya tarhul masalah. Seorang alim menyampaikan permasalahan kepada sang murid untuk dijawab. Hadithuni mahi, nah, coba kamu ceritakan padaku, pohon apa itu. Qal, berkata Ibnu Umar, fawaqa'an nasu fi syajaril bawadi, maka orang-orang yang hadir ketika itu fikirannya kemana-mana, larinya kepada pohon-pohon yang ada di lembah. Ada yang mengatakan pohon ini, pohon ini, pohon ini, pohon itu. Qala Abdullah, berkata Abdullah, ini Ibnu Umar, fawaqa'a fi nafsi annaha an-nakhlah, dan terbetik dalam hatiku pohon itu ialah pohon kurma. Dari mana kau tahu? Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, apa namanya, punya apa, terbetik dalam hatinya beliau itu pohon kurma. Dari mana itu? Hah? Dari mana itu ya Khan Faisal? Enggak tahu. Ini semata-mata nebak, pas betul begitu. Apa Amr? Hah? Nah, siapa yang tahu? Dari mana itu? Nah, kata, dikarenakan daun kurma enggak jatuh. Allah. Kenapa? Satu wahid. Ada lagi disebutkan perkara kedua oleh para ulama. Ah, tahu enggak? Disebutkan ya ikhwan dalam sebagian riwayat, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya, sebelum itu beliau didatangkan al-jimar. Jimar apa jumar itu pokoknya. Salah satu bagian dari pohon kurma. Gimana di kamus? Apa artinya itu? Itu sejenis, sejenis apa namanya, satu bagian dari pohon kurma ya ikhwan. Jimar. Tamam? Jadi sebelum Rasul SAW bertanya tentang masalah ini, ada yang datang membawa jimar tadi itu. Kemudian beliau bertanya, sesungguhnya dari sekian pohon yang ada ini, ada pohon yang gak gugur daun-daunannya, permisalannya kaum muslimin. Nah, coba beritakan sama saya apa itu. Ibn Umar langsung terbetik, Rasul bawa jimar. Ini berarti pohon kurma ini, katanya Abdullah bin Umar. Nandur Eva. Itu sejenis, satu bagian dari pohon kurma ya. Nah, saya sendiri belum melihat bagaimana jumar itu. Allahu musta'an. Al-muhim, saya ketemu di sini ada. Jadi ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan kepada beliau al-jimar tadi itu, bagian dari pohon kurma. Itu dimakan ya ikhwan, apa kira-kira ya? Bongkotnya dah. Ah, itu dimakan sama orang-orang Arab itu. Ujung apa? Oh, apa namanya, pohonnya itu. Kemudian ada ranting-ranting begini. Yang mananya? Di tengah-tengah atasnya itu. Kayak apa modelnya? Pernah lihat gak? Loh, kok pohon kelapa? Pohon kurma. Kayak apa kalau kelapa itu? Serat-seratnya? Gitu ya? Wallah alam ya ikhwan. Ini di kurma ya ikhwan. Itu dimakan sama mereka. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Al-Muhim. Sehingga dari sini Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma langsung terbetik dalam hatinya beliau, ini pohon kurma, ada kaitannya. Itu namanya al-istidlal bil qara'in. Sama mengambil dalil dengan qarinatul ahwal, dengan qarinah yang ada, dengan bukti-bukti keadaan yang ada, beliau sedang bawa jimar. Tahu-tahu bertanya tentang sebuah pohon yang enggak gugur daunnya diumpamakan seperti muslim. Wah, ini pohon kurma ini. Terbetik di hatinya beliau, ini pohon kurma. Sudah pohon kurma itu enggak gugur daunnya, wangel gugurnya. Dia mau jimar lagi. Ah, tahu. Itu namanya al-istidlal bi qara'inil ahwal. Tsumma qalu. Kemudian setelah mereka menyebutkan sekian banyak nama-nama pohon enggak benar, mereka bertanya, hadithna ma hiya ya Rasulullah, beritahukan kepada kami apa pohon itu wahai Rasulullah. Qal, beliau menjawab, hiya nakhlah, pohon itu ialah pohon kurma. Nah tak ikhwan, apa namanya yang harus perhatikan pula oleh sang guru ketika memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada muridnya atau yang semisalnya, dan bila tidak terjawab pada muridnya atau dari muridnya, maka sang guru menjelaskan pertanyaan yang dia sampaikan tadi, supaya jangan sampai muridnya itu terus kepikiran tentang jawaban tadi, kecuali kalau memang diinginkan untuk dicari sendiri oleh muridnya, dikasih waktu PR yang semisalnya, fadala ba'sa biha. Masya Allah. Ayuh. Adapun fawaid, faedah-faedah lain dari hadis ini sudah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya, pada hadis yang sebelumnya pula yang sama isinya, bahkan hampir sama pula lafadznya, hanya saja berbeda sanadnya sampai kepada Abdullah bin Dinar rahimahullahu taala. Adapun sisi pendalilannya sangat jelas sekali dari pertanyaannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada para sahabatnya tentang pohon tadi, yang itu menunjukkan bahwasanya sang alim menyampaikan permasalahan soal kepada murid-muridnya untuk mengetahui kadar ilmu yang ada pada mereka, pemahaman yang ada pada mereka. Naam, dan dijawab bila ketika sang murid tidak bisa menjawabnya. Naam. Baik, dalam rangka untuk mengamalkan hadis ini, nas'al. Innaki akhana Abu Luqman. Hadza Abu Luqman. Luqmanul Hakim. Seorang nabi atau seorang wali? Orang soleh. Nabi orang soleh, kena. Wali apa nabi? Wali. Allah ibarat. Hadza ikhwan. Ini qaul jumhur salaf al khalaf. Hampir keseluruhan para ulama mengatakan Luqmanul Hakim bukan seorang nabi, tapi dia seorang yang saleh. Orang yang saleh dan termasuk waliullah, wali-walinya Allah tabaraka wa taala. Allah ibarat fikir Abu Luqman. Masyaallah. Innaka Sulaiman. Mana yang lebih dahuluan? Nabiullah Musa ataukah Nabi Sulaiman? Mana yang lebih dahuluan? Nabiullah Musa ataukah Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman dulu. Baru kemudian Nabiullah Musa muncul. Hah? Begitu. Apa dalilnya? Ainda. Nabi Musa dulu baru kemudian taunya. Hadza huwa. Wadih ikhwan. Bahwasanya Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam itu belakangan. Naam, lebih dahulu Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam dengan kisahnya Nabi Allah Daud Talut. Nah, apa Raja Talut yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah tadi. Naam, Allah barfiqa Aba Abdurrahman. Paham ya? Musa dulu baru kemudian Nabi Allah Sulaiman. Daud aja belakangan apalagi Sulaiman. Ah, Imran, Nabi Imran. Sulaiman itu anaknya Nabiullah Daud atau Nabiullah Daud anaknya Nabiullah Sulaiman? Daud anaknya, Sulaiman bapaknya. Allahul musta'an ya khana Imran. Nabi Ansor. Sulaiman bin Daud, yang anaknya siapa, mana yang bapaknya mana? Sulaiman anaknya, Daud bapaknya. Allah ibarat tiga akan ansar. Iya, orang ngerti. Naam. Innaka Abul Yaman. Hadza Abul Yaman. Abdul Aziz. Disebutkan bahwasannya Nabiullah Musa ialah Musa bin Imran. Kata Musa bin Imran. Disebutkan pula dalam ayat bahwasannya bapaknya Maryam alaihissalam ialah Imran. Imratu Imran. Apa kemudian sama Imran yang satu ini? Berarti Maryam alaihissalam saudarinya Nabiullah Musa, sama-sama bin Imran. Lihat, Musa bin Imran, Nabiullah Musa putranya Imran. Juga disebutkan dalam ayat bahwasanya apa namanya? Maryam itu dilahirkan oleh istrinya Imran. Ayo. Terus bi, apa kemudian Maryam alaihissalam itu kemudian saudari kandungnya Musa alaihissalam, sama-sama bin Imran? Enggak. Nah, terus piye? Nabi Isa ya. Jauh ya. Terus piye sama-sama Imran-nya ini? Hah? Gimana Abdul Aziz? Yang malu-malu. Tunjukkan. Yang jadi muskilah sekarang itu ialah sama-sama Imran. Piye? Ah begitu ya. Cuman sama namanya saja tapi orangnya berbeda. Ada sebab ya, Abu Bakar? Hah? Sebab ada? Mutakid. Mutakid ya, ikhwan. Sebab. Hadza Abu Yaman ajab soal. Masya Allah. Nama ikhwan. Tamam? Sehingga Imran putranya Nabiullah, putra bapaknya Nabiullah Musa itu beda dengan Imran bapaknya Maryam alaihissalam. Cuman orang-orang terdahulu itu biasa menamakan anak-anaknya dengan nama-nama orang soleh yang sebelumnya. Paham? Ha kata ikhwan. Tashabahat qulubuhum. Sama hati-hati mereka itu ikhwan. Masya Allah. Ini soal? Ah, anda mau tanyakan lagi seputar riwayat ini? Wah, wow, deh, insya Allah ya. Nggak ada yang perlu diterangkan lagi, insya Allah ya. Baik, saya tadi mau bertanya masalah faraid, tapi sepertinya sudah nunduk-nunduk ini. Allahul Musta'an. Insya Allah, waktu akhir dipersiapkan faraidnya. Allahu a'lam bishawab. Naktafi lahuna. Dan insyaallah taala teruskan pada bab yang berikutnya. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.